Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada sore hari ini dalam keadaan berawan mendung, barakallahu fikum, kita lanjutkan insyaallah taala kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, masuk pada bab ke-146, babul li'an atau babul la'an, bab al-la'an, bab orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat. Nah, bab orang yang suka melaknat. Barakofikum. Laknat makna secara syariat adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah. Menjauhkan dan menyingkirkan dari rahmat Allah. Seperti ucapan orang, Allahumma la'an fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan. Maka, barakallahu fikum, itu adalah ucapan laknat. Ucapan laknat ini hukumnya bermacam-macam. Barakafikum. Ada kalanya laknat hukumnya haram apabila itu diperuntukkan kepada sesama muslim. Baik muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah. Atau kepada orang kafir namun dia masih hidup. Namun dia masih hidup. Kenapa kepada orang kafir walaupun dia masih hidup dilarang melaknatnya? Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, li'annaka la tadri fala allallaha ayyahdiyahu, karena engkau tidak tahu ya yang akan terjadi nanti, karena siapa tahu Di masa hidupnya orang kafir itu ternyata akhirnya Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka orang kafir yang masih hidup tidak boleh dilaknat. Barakafikum. Adapun apabila orang kafir tersebut sudah mati, ya, barakafikum, maka itu ada rinciannya, ya. Namun secara umumnya adalah boleh. Kalau orang kafir tersebut sudah mati, ya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan melaknatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, amma idza matal insanu alal kufri wa alimna annahu mata kafiron fala ba'sa. Annal anahu li annahu mai'usun min hidayatihi wal ayadu billah li annahu mata alal kufri. Adapun apabila seseorang meninggal di atas kekufuran dan kita tahu dengan yakin dia mati di atas kekafiran atau mati di atas kekufuran dalam keadaan kafir, maka tidak mengapa kita melaknatnya karena dia barakafikum menentang, berpaling dari hidayah Allah wal iyadu billah, dan dia mati di atas kekufuran. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa yang bisa kita ambil faedahnya apabila melaknatnya dalam keadaan sudah mati? Sementara ada sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihissalam bersabda yang artinya, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, karena ya, telah berlalu apa yang mereka lakukan. Wa nahnu naquli hadzal rajul alladhi yal'anul kafira aw alladhi mata 'alal kufri inna la'naka iyyahu la fa'idata minhu fil waqi' li'annahu qad istahaqqa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah bal huwa min ashabin nar hum fiha khalidun. Dan kita katakan kepada orang yang melaknat orang kafir yang sudah mati, atau melaknat orang yang meninggal di atas kekufuran, kita katakan sesungguhnya laknatmu kepadanya tidak lagi berfaedah. Ya. Secara kenyataan tidak berfaedah, karena orang yang meninggal di atas kekufuran, dia sudah berhak mendapatkan barakafikum balasan, dijauhkannya, dihempaskannya rahmat darinya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa min ashabin nar hum fiha khalidun, bahkan dia termasuk calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Barakafikum. Hukum asal melaknat orang kafir yang sudah mati, maka boleh namun tidak berfaedah. Barakah fikum. Adapun melaknat orang kafir secara umum itu boleh, tidak dengan ta'yin. Misalkan dalam hadis disebutkan la'anallahul yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka ini boleh secara umum. Walaupun dia adalah Yahudi, Nasrani masih hidup, tapi secara umum itu boleh. Tapi kalau disebut ta'yin person-person, si fulan namanya langsung disebut, dilaknat Allah si fulan, semoga mendapatkan laknat Allah, maka ini diharamkan. Dikarenakan bisa jadi dia mendapatkan hidayah setelah itu. Barakah fikum. Sebagaimana teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, barakah fikum, tatkala Nabi mendoakan laknat kepada, barakah fikum, sebagian tokoh kafir Quraisy dalam perang Uhud, ya, barakah fikum, ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', ya, tidak ada urusan bagimu sedikit pun tentang ini. Au yatuba alaihim, dan bisa jadi, ya, Allah menerima taubat mereka. Au yu'adzibahum, au yu'adzibahum, atau Allah akan mengadab mereka. Fa innahum zalimun, dalam keadaan mereka zalim. Barakallahu fikum. Demikian pula melaknat secara umum perbuatan dosa, pelaku dosa besar, namun tidak disebutkan person-personnya, ini boleh. Barakallahu fikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. La'anal musawwirin. Allah melaknat tukang gambar yang gambar makhluk bernyawa. Ini umum. Walaupun dia muslim, maka ini boleh umum. Hanya berkafikum ditujukan pada perbuatannya. Adapun person nama-namanya tidak boleh kalau dia masih hidup, baik itu muslim atau orang kafir. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakafikum. Pada kajian sore hari ini terkait adab seorang muslim, yakni seorang muslim itu, barakafikum, tidak boleh sering atau suka melaknat. Barakafikum. Adapun balasan bagi orang yang suka melaknat adalah sebagaimana dalam hadis berikut ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam qala, beliau berkata, akhbarana Muhammad ibnu Ja'far, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far qala, akhbarani Zaid ibnu Aslam, telah mengkhabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, an Ummid Darda, dari Ummu Darda. Ummu Darda namanya Hujaimah. Hujaimah bintu Huyai. Hujaimah bintu Huyai Al-Wusabi. Hujaimah, ha, jim, ya, mim, ta. Hujaimah. An Abi Darda, dari Abu Darda, suami beliau. Abu Darda bernama Uwaimir. Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Abu Darda mengatakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal la'anin la yakunu yawmal qiyamah syuhada wala syufa'a. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, innal la'anin, suka melaknat, la yakunu yawmal qiyamah syuhada, pada hari kiamat dia tidak menjadi saksi, wala syufa'a, dan tidak bisa memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna syuhada, saksi di sini, para ulama menyebutkan ketika di dunia orang yang suka melaknat dia tidak bisa dijadikan saksi, dianggap fasik kecuali bertaubat darinya. Maka persaksiannya tidak diterima. Ini di dunia. Adapun di akhirat, barakafikum, dia tidak menjadi saksi atas kaum muslimin, sebagaimana para nabi dan para rasul dan kaum muslimin menjadi saksi atas kaum muslimin bahwasanya mereka adalah pihak yang benar. Barakallahu fikum. Demikian pula pada hari kiamat, orang yang ketika di dunia suka melaknat dan dia tidak bertaubat, barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik, dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain. Maka apabila seandainya dia itu bukan penghuni neraka, ya, tetapi hak keutamaan dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain termasuk kepada kerabatnya. Uqubatan lahu, sebagai hukuman untuknya. Barakallahu fikum. Sementara syafaat itu, syafaat itu maknanya adalah al-wasatoh ilal khair, perantara menuju kebaikan, atau fil khair, dalam kebaikan. Syafaat akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada pihak yang bisa memberikan syafaat, baik itu kepada para nabi, para rasul, kaum muslimin, kaum mukminin, orang mati syahid. Syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang berhak menerima syafaat. Kalau dia adalah muslim, masih ada keimanan dalam dirinya, walaupun sekecil debu, sebutir debu, maka dia akan akhirnya mendapatkan syafaat dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri izin kepadanya. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, munafik, maka mereka tidak mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang yang suka melaknat dan dia tidak bertaubat, balasannya adalah ketika di dunia dia tidak bisa menjadi saksi, di akhirat dia tidak menjadi saksi juga atas keutamaan kaum muslimin, dan di akhirat dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakafikum. Kemudian pada hadis yang berikutnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad, haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah qala, beliau berkata, haddatsana Sulaiman Ibnu Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, anil Ala, dari Al-Imam Al-Ala, an abihi, dari ayahnya Abul Ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yambaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak sepantasnya orang yang jujur suka melaknat. Barakafikum. Orang yang jujur itu adalah orang yang barakafikum ada padanya perangai yang mahmud, yang terpuji, yakni jujur, as-siddiq. Namun kalau ternyata dia suka melaknat, maka ada kontradiksi. Ya, bertolak belakang. Ya, pada sifat dia. Maka tidak sepantasnya orang yang jujur, kesehariannya baik, soleh, suka melaknat. Barakafikum. Maka kalau seperti itu, wibawanya akan turun. Kemudian pada hadis yang berikutnya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, anil A'mas, dari Al-Imam Al-A'mas, an Abi Dzabyan, dari Abu Dzabyan, an Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menyatakan, matala ana qaumun qad illa haqqo alaihimul la'nah, tidaklah sebuah kaum suka melaknat, saling melaknat, kecuali berhak untuk mereka laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balasannya. Barakafikum. Orang yang suka melaknat, terkadang laknat itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan mengenai orang yang dilaknat, bukan mengenai orang yang dia laknat, tetapi terkadang kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ternyata orang yang dia laknat tidak berhak menerima laknat. Maka laknat kembali kepada dirinya sendiri. Di antara dalilnya adalah barakafikum hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seseorang apabila dia melaknat sesuatu, baik itu yang dilaknat orang atau hewan, sa'idatil laknatu ila sama, maka laknat itu akan naik ke langit. Fatughlaqu abwaabu sama' dunaha, dan tertutuplah pintu-pintu langit yang di bawahnya. naik, kemudian pintu-pintu langit di bawahnya barakah fikum itu tertutup. Summa tahbitu ilal ardi, kemudian laknat tersebut itu akan turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwaabuha dunaha, namun pintu-pintu bumi ya akan tertutup, pintu-pintu bumi yang di bawahnya telah itu akan tertutup. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat itu bergerak yaminan ke kanan, wa shimalan dan ke kiri. Fa idza lam tajid musagon raja'at ilal ladzi lu'ina, maka apabila laknat tersebut tidak mendapati tempat berlabuh, orang yang berhak mendapatkannya atau tempat berlabuh, maka laknat tersebut kembali kepada ya menghampiri orang yang dilaknat, ya menghampiri kepada orang yang dilaknat, yang diucapkan laknat. Fa in kana ahlan lidzalik, kalau ternyata memang yang dilaknat itu berhak menerima laknat, maka dia akan mendapatkan laknat. Wa illa, namun apabila ketika laknat tadi sudah turun ke bumi, ingin berlabuh kepada orang yang diucapkan laknat padanya, ternyata tidak berhak, roja'at ila qa'iliha, maka laknat akan kembali menuju berlabuh kepada orang yang mengucapkan laknat. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud barakah fikum, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Tayyib barakah fikum. Inilah balasan bagi orang yang suka melaknat, ya. Yang pertama, di dunia tidak berhak menjadi saksi. Sifat keadilannya tidak ada kecuali dia bertaubat. Kemudian dia dianggap fasik dan dia telah melakukan dosa besar. Orang suka melaknat itu dosa besar. Kemudian barakallahu fikum, di akhirat dia juga tidak menjadi saksi atas kaum mukminin, atas kebenaran mereka. Dan di akhirat dia tidak bisa menjadi syafi', orang yang memberi syafaat. Sehingga dia ingin memberi syafaat kepada kerabatnya tidak bisa. Barakallahu fikum. Kemudian orang yang suka melaknat, dia akan turun wibawanya. Dan orang yang suka melaknat, dia akan mendapatkan laknat apabila yang dilaknat olehnya itu tidak berhak menerima laknat. Barakallahu. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Ucapan laknat yang dia lontarkan kepada orang lain, yang ternyata orang lain tersebut tidak berhak mendapatkan laknat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah barakallahu fikum balasan bagi orang yang suka melaknat atau melaknat dengan tanpa hak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini ya. Atas apa yang bisa kita berikan dari faedah barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Wa natubu ilaih barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hafizakumullah. Barakallahu fikum.